kumpul bareng keluarga besar dari Permata Production. Malam hari ini kita lewati dengan acara goyang-goyang dangdut spesial malam hari ini yang dikemas sedemikian rupa oleh New ASJ, the best arranger musik Indonesia. Kita panggil sama-sama satu artis istimewa, siapa lagi kalau bukan Jihan Audi. New ASJ, the best arranger musik Indonesia. Oke, selamat malam semuanya. Satu lagu spesial buat semuanya di sini. Bareng-bareng New ASJ. Permata di media. Mas-masku sudah kan goyang ya. Thank you. Oke. Mana tepuk tangannya, Bu? Mana tepuk tangannya? Makasih.